bagai ku tak mampu mengerti akan kehidupanku di dunia ini. Rintangan yang penuh berliku ku hadapi dengan wajah lesu, tetapi takkan pernah aku mengalah dan mundurkan diri. Kepada dirimu kekasih yang senantiasa ada dan hadir menemani. Pengorbananmu begitu besar akan nasib yang ku alami. Dengan senyuman kau tetap cinta kita kekal dan